Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, satu pembahasan tentang isim marfu telah kita baca sampai selesai, yaitu pembahasan tentang fa'il atau pelaku. Jadi dari 7 isim marfu, dari 7 isim yang berstatus marfu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pembahasan. Pembahasan tentang apa? Fa'il. Jadi intinya, setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il, tidak mungkin tidak. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Kemudian fa'il terbagi menjadi berapa? 2. Fa'il bentuknya isim zahir. Yang kedua, fa'il bentuknya dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau dhamir, bukan kata ganti. Yang jelas, kan itu ya. Tanpa harus ada makna yang menunjukkan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Itu pembahasan tentang fa'il. Untuk fa'il, isim dhamir, pasangannya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tidak mungkin fi'il amr memiliki fa'il isim dhamir. Tidak mungkin. Adapun dhamir bisa berpasangan dengan fi'il madhi, bisa berpasangan dengan fi'il mudhari, juga bisa berpasangan dengan fi'il amr. Bisa berpasangan dengan fi'il amr. Sekarang kita ubah lagi penjelasannya. Dilihat dari tinjauan yang lain. Untuk fi'il amr, fa'ilnya pasti dhamir. Bagus, Bang Indar. Saya ulangi kembali. Untuk fi'il amr, fa'ilnya pasti, enggak mungkin isim dhamir. Jadi kalau kita membaca fi'il amr, kita lihat sebuah kata kok artinya perintah, maka itu kemungkinan besar adalah fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Berarti fa'ilnya pasti dhamir. Kalau kita menemukan fi'il madhi, fa'ilnya pasti isim? Oh, enggak pasti. Enggak pasti. Ngerti ya? Bisa dhamir, bisa dhamir. Itu fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari baru fa'ilnya pasti? Pasti 2 kemungkinannya. Pasti 2 kemungkinannya, enggak mungkin 3 atau 1. Pasti kemungkinannya berapa? 2. Tetap pasti. Kalau bukan fi'il madhi, kalau bukan isim dhamir, isim dhamir. Begitu nggih? Dibolak-balik dari beberapa tinjauan hasilnya tetap sama. Fa'il itu ada 2 jenisnya, dhamir dan dhamir. Pasangannya bisa dilihat seperti itu. Untuk fa'il, bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya mutsanna, bisa juga jamak. Jamak baik jamak muzakkar, jamak mu'anas, maupun jamak taksir. Bisa juga asma'ul khamsah, bisa juga isim mankus, isim maksur, dan seterusnya. Itu pembahasan tentang fa'il. Sekarang karena kita sudah selesai membahas satu judul, berarti hari ini kita berlatih saja. Silakan dibuka surat At-Taubah. Waktunya mepet. Surat At-Taubah ayat 1 sampai ayat 5 yang sudah kita baca. Pertanyaannya dihitung berapakah jumlah fa'ilnya. Oh, gampang kan? Cuma ngitung kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo, silakan Mas Roto. Dikerjakan bersama-sama. Ayat 1 sampai ayat 5 yang sudah kita baca sampai hari ini. Jadi kata kuncinya apa? Lihat fi'il pokoknya. Perhatikan fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Gitu. Nanti dihitung ya. Iya, dihitung. Ada berapa jumlah fa'ilnya? 20 menit. Yang mustatir tidak. Kecuali yang mustatir. Kalau mustatir tidak. Karena besok kita sudah masuk ke bab yang baru, naibul fa'il. Kita hitung sama-sama. Ayat pertama. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum tum. Satu ya. Itu fa'il dha dhamir. 'Ahada itu fi'il mawi. Ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fi'il amr. Berarti fa'ilnya dha dhamir. Apa itu wawu? Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu i'lamu fil amr. Fa'ilnya mana? Wawu dhamir. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Ada? Enggak ada. Enggak ada, okay. Masih tiga. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Ada? Tidak ada. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Tidak ada. Fa in tubtum, tubtum tiga. Tum. Empat. Empat. Karena taba ya tubu fi'il mawi. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Akum. Betul itu kum, betul. Oh, cuma bilang kum kok ya. Kalau mengatakan kum fa'il itu baru salah. Kalau cuma bilang kum, salah apa benar? Ya benar kum, betul. Tapi bukan fa'il. Karena lam itu huruf jar. Wa in tawallaitum tum fa'il. Lima nggih. Fa'lamu i'lamu enam. Ada wawu. Annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru wa basyir fi'il amr tujuh. Oh, tapi fa'ilnya mus tasir. Dihitung enggak? Oh, enggak, kesepakatan yang enggak kok dihitung. Oh, iya. Nah, kita ikut kesepakatan aja lah. Kan itu ya. Tapi yang penting betul. Iya, 6 masih hitungannya 6 tapi aslinya berapa? 7. Hah? Betul gak? Kalau Bashir masuk berarti berapa? 7. Kalau tanpa Bashir 6. Alladzina kafaru, kafaru fil madhi. Wawu ya, 7. Wa bashiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Illa alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Tum. 8. Thumma lam yankusukum syai'a yankusukum wawusum bilan. Walam yudahiru alaikum ahada yudahiru. Berapa? 10. Fa'atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim. Atimmu. Berapa? 11. Inna allaha yuhibbul muttaqin. Yuhibbu fa'il yamus tafir, berarti tidak dihitung. Fa'ilan, betul begitu ya? Hah? Ada apa dengan ahdahum? Ahda itu maf'ul bih, mansub. Ahda, mansub, bukan ahada. Begitu ya? Ahda maf'ulun bih, maka sempurnakanlah untuk mereka perjanjian mereka. Apa yang disempurnakan? Perjanjiannya. Masih 11. Fa idzan salakhal ashhurul hurum ashhuru in salakha artinya lihat terjemahnya in salakha apa apabila telah habis apa yang habis terus lanjut apabila coba diterjemahkan lengkap apabila heeh enggak, sebelumnya dibaca lengkap dari awal. Apabila Syawal. Berarti yang habis apa? Bulan-bulan. Bukan perjanjiannya, tapi bulan-bulan haram. Berarti bulan-bulan itu fa'il. Al-ashhuru itu marfu' sebagai apa fa'il? Isim marfu' sebelumnya ada fi'il. In salah itu fi'il telah habis. Berarti 12. Faqtulul musyrikin uqtulu 13 ada wawunya. Haitsu wajadtumuhum wajadtum tum 14. Wa khudhuhum wawu fil amr 15. Wahsuruhum wawu 16. Waq'udu lahum kulla marsad uq'udu wawu 17. Fa in tabu wawu 18. Wa aqamus salata aqamu wawu 19. Wa atawuz zakata tawu wawu 20. Fa khallu wawu 21. Fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim 21. Yang 23 karena ada tambahan mustatir tadi 2. Yang jawabnya 16 karena tadi tidak menghitung yang 5. Yang menghitung 8 tidak menghitung yang 3. Berarti semuanya benar. Kum juga benar, kum. Cukup sekian sampai ini. Untuk yang besok jangan lupa. Untuk Aisarnya hari ini tidak ada. Aisar. Oh silakan Mas Abdullah. Iya. Apanya? Wajadtumuhum. Wawunya itu namanya wawu isba. Aslinya begini Mas Abdullah. Pertanyaannya bagus. Dari Mas siapa namanya? Pura-pura tidak tahu. Kan aslinya Haibu wajad. Wajad tumbum. Artinya begini Mas Abdullah. Apa artinya coba dilihat dulu. Wajad tumbum. Gak ada artinya. Wah ya ampun berarti. Yang lainnya masuk pakai arti Mas Abdullah malah gak lagi. Coba dilihat artinya. Kalian menemui mereka. Ini wajad. Wajad itu artinya menemui. Tum kalian. Kalian menemui mereka. Sekarang begini Mas Abdullah. Bacanya gimana coba kalau begini? Wajad tum tum. Susah apa berat? Oh sama loh malah sama. Malah sama. Sama bacanya. Itu wajah. Ini bacanya begini susah. Menghadapinya susah. Menghadapi ayat seperti ini susah kita. Berbeda kalau menghadapi ayat-ayat yang lain. Mungkin kita menghadapinya lebih mudah. Wajah tumbum. Nah, kemudian ditambahkanlah wawu. Fungsinya apa? Lil isba. Untuk memudahkan. Kemudian sekaligus mesempurnakan harakah gomah. Jadi wajah. Ini masih belum bisa dibaca karena mimnya sukun, wawunya sukun. Dua sukun bertemu salah satu dibuang tidak mungkin. Wawunya dibuang? Huruf hilang loh. Enggak, kalau ini dibuang apa? Sama dengan di atas lagi balik. Oh ini tambahkan gitu ya. Akhirnya wawu dibuang nggak mungkin. Akhirnya diberi harakat juga tidak mungkin. Ini. Jadi wajad tumuhum lebih mudah mana bahasanya? Antara wajad tumuhum dengan wajad tumuhum lebih mudah yang ini. Jangan aku memang langsung pertama kok. Nggak bisa. Ini sudah aturan bagusnya seperti itu kok. Ini lebih mudah. Wajad tumuhum. Dal bertemu dengan tak, dalnya hilang. Nggak boleh. Tadi ada beberapa yang baca wajad tumuhum itu salah. Makanya dalam Al-Quran tulisannya ini tanpa sukun. Yang di sini ada tasdidnya. Karena padalnya ini tidak langsung ke tak. Wajad tumuhum. Dalnya nggak ada. Anggap saja ini nggak ada. Langsung wajad Sumulun. Wallah, begitu Mas Abdullah ya. Ya, pertanyaannya bagus. Wau isba'. Isba' itu kenyang. Isba'un. Syab'an, syab'an. Ya cukup, insya Allah begitu Mas Abdullah. Untuk kalau ada doorpress minta sama panitia nanti. Karena sudah memberikan pertanyaan dan ikut andil serta aktif dalam kegiatan pagi hari ini. Kalau ada panitianya, ada. Oh kerja waktu itu. Isba itu dari asal kata kenyang. Jadi memuaskan, menyempurnakan. Jadi harokat dhammah pada ta itu dia lebih sempurna. Wajad tumuhum mim tumuhum. Baunya wawu isba. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa besok nggih. Edisi perdana kita belajar teori tajwid. Tajwid artinya bukan belajar, kita murajaah teori tajwidnya.